Yuk, yang bisa nyanyi bareng yuk. Iki mengalihkan perhatian nih koyo iki, gara gak konsentrasi hari. Aku memilih setia juga udah dibawain buat kalian semua yang ada di sini.